Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengakhiri pembahasan tentang hak yang pertama di antara sesama muslim, yaitu menjawab dan mengucapkan salam. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang salam, maka kita akan melanjutkan pembahasan tentang hak yang kedua yang disebutkan dalam hadis Bulughul Maram yang berbunyi haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? Ada 6. Berarti kita baru bahas 1, ya, yaitu yang berbunyi idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu maka ucapkanlah salam. Saya perlu menggarisbawahi kata-kata haqqul muslimi 'alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lainnya. Ini nanti akan penting, ya, kata-kata muslim di sini nanti akan penting kedudukannya manakala kita membahas tentang memenuhi undangan. Berarti hadis ini berbicara tentang hak sesama muslim, hak sesama orang Islam. Yang pertama, kalau engkau ketemu maka ucapkanlah salam. Dan ini sudah selesai pembahasannya. Yang kedua, yang akan kita bahas mulai malam ini sampai seterusnya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang maka penuhilah undangannya. Ini hak yang kedua. Kalau hak yang pertama salam, hak yang kedua adalah memenuhi undangan. Jadi hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kalau kita diundang sama saudara sesama muslim maka kita diperintahkan untuk mendatangi undangan tersebut. Dalil lain ada enggak Ustaz? Banyak. Di antaranya dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 53. Dalam surat Al-Ahzab ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau kalian diberi izin. Kemudian walakin idza du'itum fadkhulu, akan tetapi kalau kalian diundang silakan masuk. Ini dalilnya. Yang perlu digarisbawahi adalah firman Allah, kalau kalian diundang penuhilah undangannya. Wa idza ta'im fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian sudah makan, maka bersegeralah untuk pulang. Bersegeralah untuk pulang, wala musta'nisina li haditsin, dan jangan memperpanjang obrolan. Ini etika. Berarti SMP itu ada etikanya. Sehabis makan pulang. Jangan lama-lama. Kenapa? Kenapa jangan lama-lama? Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Karena praktek seperti itu mengganggu Nabi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam malu untuk menyuruh kalian pulang. Dan ini kadang-kadang kurang diperhatikan oleh orang-orang yang bertamu. Sudah makan, sudah kenyang, nunggu keluarnya apa lagi? Ya, buah-buahannya belum keluar. Atau sudah ngobrol, sudah selesai urusan, sudah segera pulang. Karena tuan rumah yang masih punya rasa malu, gak mungkin kan? Apa maning? Wis? Kan gak mungkin. Yang masih punya rasa malu. Seharusnya yang tahu diri siapa? Tamunya. Kenapa Ustaz? Karena banyak urusan. Nabi SAW punya keluarga, punya anak, punya istri. Kemudian beliau juga banyak kesibukan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk Nabi SAW saja. Termasuk juga berlaku untuk orang yang lain. Apalagi orang-orang yang memang sudah ketahuan sibuk. Ustaz sibuk ya? Iya. Ngobrol terus. Udah tanya, Ustaz sibuk? Iya. Sudah tahu lagi sibuk, masih ngobrol terus. Kan gak mungkin Ustaznya. Udahlah, ini waktunya udah habis. Makanya kadang-kadang kalau saya ada orang mau berkunjung, saya bilang SMS dulu. Jangan mendadak. Kadang-kadang kunjungan mendadak itu buah simalakama. Gak ditemui itu tamu, ditemui lagi ada urusan yang penting. Contoh misalnya ya, saya itu biasanya kalau pada maghrib akan ngisi, pada maghrib akan ngisi, itu habis asar itu adalah waktu yang mahal, yeah. Karena itu detik-detik terakhir untuk mempersiapkan materi pengajian. Mohon dimaklumi, ilmunya belum di sini, ilmunya masih di mana? Masih di buku. Jadi kalau pengisi pengajian harus buka buku. Beda dengan ilmunya yang sudah di luar kepala. Kalau orang ilmunya di luar kepala, begitu ngisi pengajian langsung ngisi saja. Karena ilmunya sudah di dalam kepala atau di luar kepala. Kalau saya ilmunya betul-betul di luar kepala. Jadi kalau saya mau ngisi pengajian harus baca buku gitu loh. Dan baca buku gak bisa cukup satu buku saja. Ya perlu baca ini, baca ini, baca ini. Kadang-kadang sekali ngisi pengajian harus membaca sekian belas buku, sekian puluh buku, supaya materinya lengkap, materinya tertata. Ya, kalau misalnya pada maghrib mau ngisi, tahu-tahu pada asar, waktu-waktu detik-detik apa terakhir itu ada tamu, ya Allah, itu luar biasa. Ditemoni, waktunya akan habis. Gak ditemoni, tamu harus dihormati. Sulit. Makanya kadang-kadang kalau saya orang mau datang, SMS dulu. SMS dulu. Nanti kita carikan waktu yang kira-kira enak. Dan kadang-kadang ketika, oh iya silakan datang, jam sekian sampai jam sekian. Karena tamunya banyak. Misalnya ya, ya jam sekian silakan datang jam 4 sampai jam 4.30. Dibikinnya ustaznya pelit temen. Cuma setengah jam. Habis itu ada tamu yang lain. Jam 4.50 sampai jam 5. Sudah selesai. Terus ngapain ustaz yang lainnya? Saya kan belum mandi. Terus apa? Enggaknya sampai maghrib belum mandinya kapan? Belum menyiapkan anak-anak yang punya ini, punya itu. Apalagi pada subuh. Biasanya kalau saya pada subuh itu waktunya untuk mengecek hafalan Al-Quran anak-anak. Anak saya 3. Semuanya harus dicek hafalannya. Setiap subuh masing-masing paling cuma dapat 20 menit. Kalau ada tamu seperempat jam saja, satu anak akan kehilangan waktu. Ya. Jadi saya bukan bicara tentang saya, tapi bicara tentang semuanya. Kalau kita bertamu itu secukupnya. Ya, makanya saya suka sekali dengan tamu-tamu yang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, pertama saya datang ziarah silaturahim, yang kedua to the point. Oh, sip itu. Sip itu. To the point itu saya paling suka itu, tamu to the point. Daripada ngobrol ngalor ngidul enggak genah ini mau kemana arahnya, bingung gitu. Ya, to the point Ustaz. Oh iya, silakan. Apa? Saya punya pertanyaan. Berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. 1. Oh iya, jawabannya ini. 2, iya. 3, iya. Dah, alhamdulillah. Oh sudah, alhamdulillah. Ya sudah, pulang. Enak kalau kayak gitu. Ya. Dan ini terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu senang duduk-duduk beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang duduk dengan orang yang soleh itu kan membuat hati apa? Hati nyaman. Nah, kadang-kadang kenyamanan hati itu melupakan kondisi situan rumah. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung mengingatkan dalam Al-Qur'an, wa idza fa'idza ta'imtum fantashiru. Kalau sudah selesai makan silahkan pulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam malu untuk mengucapkan pulanglah kalian. Kemudian Allah tutup apa? Wallahu la yastahyi minal haqq. Akan tetapi walaupun Nabi merasa malu, akan tetapi Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Dalam surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 53. Jadi kebenaran ini harus disampaikan, bahwa ketika bertamu kalian harus mengetahui waktu, harus mengetahui situasi dan kondisi. Sudah. Jadi ayat yang saya bacakan barusan dan juga hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa kalau kita diundang maka kita perlu dan diperintahkan untuk memenuhi undangan. Timbul pertanyaan, wajib apa enggak? Kalau kita diundang, wajib atau tidak kita memenuhi undangan tersebut? Wajib atau tidak? Wajib. Wajib. Berarti kalau tidak memenuhi dosa. Iya. Iya, yakin. Siap dosa. Para ulama membagi jenis undangan. Undangan itu macam-macam. Undangan RT, undangan RW, undangan nikah, undangan sunatan, apalagi undangan pengajian. Undangan itu banyak. Maka para ulama membagi. Yang pertama undangan pernikahan, yang biasa disebutkan walimatul urus, pakai sin tipis, bukan pakai sin tebel, ya. Walimatul urus, ya. Atau undangan pernikahan, resepsi pernikahan. Ini adalah jenis yang pertama, undangan. Jenis yang kedua, selain pernikahan. Selain pernikahan berarti dia semuanya, sunatan, hajatan, sing tantan gue loh, syukuran, apa semuanya selain undangan pernikahan. Yang pertama, undangan pernikahan. Undangan pernikahan menurut mayoritas ulama, menurut mayoritas ulama, hukumnya wajib untuk memenuhi undangan. Itu kalau jenis undangannya adalah undangan pernikahan. Apa tadi istilahnya? Walimatul urs. Ya. Wajib memenuhi undangan pernikahan. Ini menurut mayoritas ulama. Ini jenis yang pertama. Nah, kalau undangan-undangan yang lainnya selain pernikahan, yaitu apa? Sunatan, hajatan, macam-macam ya, selain pernikahan, undangan RT, RW, makan siang, ya, lunch, makan siang lunch benar ya. Ya, lunch atau dinner ya. Pokoknya undangan makan biasa lah ya. Undangan makan biasa, syukuran rumah baru, syukuran mobil baru. Wong Indonesia kan senengnya apa? Syukuran ya. Mobil baru syukuran, rumah baru syukuran. Apalagi? Apa? Punya bayi syukuran, nah, walimah apa namanya? Bukan walimah, apa? Akekah ya. Nah, selain itu, selain undangan pernikahan, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi beda antara undangan pernikahan dengan undangan non-pernikahan. Saya ulangi, dibagi secara global menjadi berapa undangan? 2. Yang pertama, undangan nikahan. Yang kedua, selain nikahan. Kalau undangan nikahan apa hukumnya? wajib menurut mayoritas ulama. Berarti kalau saya katakan mayoritas ulama, ada ulama yang berbeda. Akan tetapi insya Allah pendapat yang terkuat, insya Allah wallahu a'lam, adalah pendapatnya mayoritas ulama ini, yaitu wajib. Adapun selain pernikahan, maka hukumnya sunnah. Sudah. Timbul pertanyaan, kenapa kok ulama beda-bedakan antara undangan pernikahan dengan yang lainnya? Kenapa dibedakan? Bukankah Nabi SAW di hadis yang saya bacakan di awal tadi, "Idza da'aka fa'ajibhu." Kalau kamu diundang, maka penuhilah undangannya. Bukankah Nabi SAW menyampaikan hadis secara umum undangan? Nabi di situ tidak mengatakan undangan apa, enggak. Undangan berarti mencakup semuanya. Kenapa ulama membedakan antara undangan pernikahan dengan undangan selain pernikahan? Tentunya ketika ulama membedakan itu, pasti mereka pakai dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis-hadis Nabi SAW yang secara spesifik memerintahkan kita secara tegas untuk menghadiri undangan pernikahan. Ada perintah yang secara khusus dari Nabi agar kita menghadiri undangan pernikahan, dan ancaman untuk orang yang tidak menghadiri undangan pernikahan. Jadi pertama perintah tegas, yang kedua apa? Ancaman. Kalau nggak hadir maka begini. Ada ancamannya. Ini berlaku pada undangan pernikahan. Adapun undangan-undangan yang lainnya tidak ada. Sifatnya cuma anjuran. Dari sinilah kemudian para ulama membedakan antara hukum menghadiri undangan pernikahan dengan undangan yang lainnya. Kalau dalil yang tegas memerintahkan untuk menghadiri undangan walimah urus apa ustaz? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang tegas-tegas memerintahkan kita untuk menghadiri undangan pernikahan, yaitu sabda Nabi SAW, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyujib." Kalau kalian diundang kepada walimah, walimah yang dimaksud di sini kata para perawi hadis di antara Ubaidullah, walimatul urus, yaitu walimah pernikahan. Andaikan kalian diundang kepada walimah, falyujib, maka hendaklah dia penuhi undangan tersebut. Ini perintah dari Nabi SAW. Dan dalam ilmu usul fikih, perintah itu secara asal menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Kecuali ada dalil lain. Ya. Ini perintah yang tegas. Ancaman ustaz ada, yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, ketika Nabi SAW mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah, di antara makanan yang terburuk adalah makanan yang disajikan di dalam walimah. Kok makanan terburuk? Biasanya kok enak-enak apa orang? Enak-enak. Jarang-jarang orang mengadakan walimatul urus, resepsi pernikahan itu, jangan ekor, jangan kangkung, ke jarang. Minimal endog. Tapi jarang itu. Paling minim itu ayam, walaupun dipotongnya kecil-kecil gitu. Atau dok puyuh tapi akeh kentangnya. Saya pernah tertipu itu. Jukut akeh banget kok dok puyuh gitu. Jebule kentang kabe. Masyaallah. Tapi kan istimewa. Rata-rata makanan walimah itu istimewa. Tapi Nabi SAW mengatakan syarrut ta'am. Makanan yang terburuk itu makanan yang disajikan di walimatul urus. Kok bisa? Beliau mengatakan alasannya apa? Yud'a lahal aghniya'u wa yutrakul fuqara. Karena di dalam undangan pernikahan itu rata-rata walimah tersebut yang diundang orang kaya, sedangkan orang miskin tidak diundang. Rata-rata. Kalau rata-rata berarti kadang-kadang ada yang tidak seperti itu. Tapi umumnya kebanyakan yang diundang siapa? Yang kaya-kaya. Sedangkan yang miskin-miskin nggak diundang. Kenapa kira-kira? Duite. Karena kan ketika orang mau mengadakan walimah, ternyata dia itu mikir-mikir balik modal. Ya. Nah, kalau yang diundang miskin-miskin, amplopnya pirak. Ya. Kalau di tempat kita, amplop kan enggak ketahuan. Karena dimasukkan uangnya dimasukkan amplop, uangnya enggak ketahuan. Tahu-tahu dibuka 1000. Ya. Yang bawa golok itu loh. Ya. Yang bawa golok, ya. Nah, ini kalau 1000 yang diundang, nah misalnya yang diundang 100 orang miskin. Semuanya masukannya 1000, berarti cuma dapat 100.000. Kalau yang diundang orang kaya satu orang ngasih 100.000. Kan sudah mikir tuh kalkulasi matematisnya. Ki ayam sepira terusnya. Padahal orang kaya itu sebenarnya di rumahnya sudah banyak makanan yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang orang kaya itu menganggap lajan makanan pun kayak gitu. Sehingga makannya sedikit gitu. Jaim. Ya, jaga image. Ya. Kalau saya lapar ya makan aja. Ngapain jaim-jaim? Ya. Dan ada sebagian orang makannya sengaja disisain supaya enggak kelihatan geragas katanya. Supaya sebagian disisain supaya enggak kelihatan orang kayak orang kelaparan. Ngapain? Makan aja sampai habis, bersih. Ya, ngapain kita malu-malu? Mubazir kalau kita buang. Kembali kepada tadi. Rata-rata yang diundang orang kaya. Orang kaya itu gak butuh. Gak terlalu butuh dengan makanan yang seperti itu. Karena setiap hari dia makan. Justru yang butuh siapa? Orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang jarang. Ya, yang jarang untuk memberi. Yang jarang untuk makan makanan yang seperti itu. Makanya ini adalah anjuran dari Nabi SAW. Isyarat dari Nabi SAW bahwa kalau kita mengadakan walimah, kalau pengin barokah, kalau pengin apa? Barokah, maka perbanyaklah undang orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin yang soleh-soleh tentunya. Ya, syukur-syukur yang soleh-soleh, walaupun nggak miskin, nggak soleh, nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa dikasih nasihat supaya dia mau sholat dan seterusnya. Itulah yang seharusnya mendapatkan prioritas untuk kita undang. Dan tidak harus ngasih amplop, itu gak harus. Ada sebagian orang, subhanallah, ini kejadian nyata, ini saya dikasih cerita. Ada orang setiap salaman kan biasanya terakhir salaman gitu ya, salaman, kemudian ada amplop. Nah ini ada satu yang hadir itu lupa gak bawa amplop. Ketika salaman kan kosong gitu ya. Kemudian dia langsung, nanti ke, tiba apa ya? Kira-kira yang itu malu apa enggak? Dia cari di bawah ternyata enggak ada. Ya, mungkin dia bukan bermaksud mempermalukan tuan rumahnya. Tapi dia pikir memang betul-betul dia bawa amplop, cuman amplopnya jatuh, dicari di bawah ternyata enggak ada amplopnya. Ya malu banget toh orang yang, ya kalau memang, loh, jenengan itu ngundang maksudnya apa? Maksudnya hanya untuk mendapatkan amplop itu atau bagaimana? Kalau di daerah Jawa Timur, di daerah apa? Jawa Timur. Itu kalau menurut saya itu lebih apa ya? Lebih vulgar di sana. Jadi kalau kita berkunjung menghadiri walimah, itu ada juru tulisnya. Ada juru tulisnya. Sebagian enggak tahu Jawa Timur semuanya atau sebagian Jawa Timur. Tapi yang saya tahu di daerah yang dulu saya pernah mondok di sana. Ya. Kalau di sana ada juru tulisnya. Juru tulis itu tugasnya apa? Kalau ada orang datang, langsung amplopnya dibuka. Ya, ini ngasih berapa? Ditulis. Bawa apa lagi? Mie. Dihitung, hitung mie-nya berapa? Jiro lupatma, tulis mie 5. Telur berapa biji? Tulis. Beras berapa? Rapi. Tujuannya apa? Konek nyong diundang nang kok aku arep ngowahi padah kayak gue. Kalau saya diundang sama kamu, saya akan ngasih mirip. Sehingga catatan itu akan terabadikan di rumah. Jadi kalau misalnya ada undangan, dilihat. Wah, ini pas saya undang ini gak datang. Sorry. Atau udah ngeliat jen, 20.000 besok saya datang ngasih segitu juga. Subhanallah. Fenomena seperti ini sampai diangkat menjadi sebuah skripsi. Sampai diangkat menjadi sebuah skripsi tentang fenomena apa ya, ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Ini adalah makanan walimah. Kenapa? Jelek, kata Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, waman taraka da'wata. Ini yang ingin saya garis bawahi. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan. Undangan apa tadi? Walimatul urus, undangan pernikahan. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, faqad asallaha wa rasulahu sallallahu, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang saya katakan tadi ancaman. Makanya menghadiri undangan pernikahan hukumnya nopo? Wajib. Karena Nabi memberikan ancaman, orang yang gak datang diancam oleh Nabi telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan gak mungkin kalau sekedar sunnah dikatakan maksiat, itu gak mungkin. Pasti meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib. Sudah. Berarti intinya menghadiri walimah hukumnya apa? Menghadiri undangan hukumnya wajib kalau pernikahan. Kalau selain itu sunnah. Baik. Timbul pertanyaan lagi. Wajib itu maksudnya dalam segala kondisi, Ustaz? Atau dalam kondisi-kondisi tertentu? Misalnya Ustaz di situ ada ngundang artis, Ustaz, dangdutan gitu, joget gitu. Kita diundang, Ustaz, kita harus hadir. Maka para ulama berdasarkan dalil-dalil yang lain, mereka menyebutkan bahwa wajibnya seseorang untuk menghadiri sebuah undangan harus terpenuhi syarat-syarat. Ini penting, ya. Ini penting sehingga kita tidak suudzon kepada orang yang kita undang kok dia tidak datang. Barangkali undangan kita tidak memenuhi syarat supaya wajib didatangi. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi atau sebagian dari syarat ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi seseorang bukan hanya tidak wajib, bukan hanya tidak sunnah, bahkan haram untuk menghadiri undangan tersebut. Lihat, hukum asalnya apa? Wajib. Tapi kalau syarat ini tidak penuhi, maka tidak wajib, bahkan kadang-kadang haram. Apa saja syaratnya? 7. Wah, kayak teman syaratnya. Kita bahas ringkas-ringkas aja. Syaratnya berapa? 7. Ayo, yang besok mau walimahan. Esi surah, Ustaz. Oh, apa-apa. Ya. Malah untuk meluruskan pemahaman masyarakat. Ya. Bahwa di bulan Muharram itu adalah bukan bulan yang sial. Bukan bulan yang apes. Ya. Siap-siap. Ya. Tapi kalau belum siap, gak usah dipaksa. Yang penting punya ilmunya dulu. 7 syarat. Yang pertama, syarat yang disebutkan oleh para ulama, di dalam acara itu tidak ada kemungkaran. Di dalam acara itu tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran gimana, Ustaz? Kalau ada kemungkaran, tergantung panjenengan bisa enggak merubah kemungkaran itu. Kalau panjenengan bisa merubah kemungkaran itu, maka wajib panjenengan datang untuk memenuhi undangan dan untuk mengingkari kemungkaran. Itu kalau panjenengan mampu. Kalau tidak mampu gimana, Ustaz? Kalau tidak mampu untuk merubah kemungkaran itu, maka para ulama mengatakan haram hukumnya untuk mendatangi undangan tersebut. Kenapa, Ustaz? Karena kita mendatangi kemungkaran dan kita cuma diem saja di situ. Tidak memberikan masukan kepada tuan rumah. Kemungkaran itu contohnya apa? Ya tadi yang sudah saya kasih contoh tadi. Ngundang apa? Ya, artis, joget-joget. Pakaiannya bagaimana? Ya namanya artis, masa pakaiannya rapet. Artis ya rata-rata pakaiannya terbuka. Ustaz gimana Ustaz, saya bingung ini. Ini yang undang saya, bos saya ini gimana nih Ustaz? Gampang menyiasatinya. Gimana Ustaz? Cari hari yang kira-kira bukan pas lagi puncaknya acara. H-1, H-2, H+1, H+2. Biasanya acaranya wis bubar. Ya orang emang aneh Ustaz. Lho jenengan itu datang walimah untuk apa? Untuk mencari makanan toh atau untuk memenuhi undangan? Ya, walaupun di dalam walimah memang disunahkan ada makanan, betul. Ya. Itu siasat menyiasati kondisi, ya. Makanya sering kalau saya pribadi sering kalau diundang itu nyengaja H-1 atau H-2 atau misalnya resepsinya jam sekian sampai sekian, saya datang pas makan saja. Ya, jadi misalnya resepsinya sampai zuhur, saya datang habis zuhur. Jadi wis pada kukut-kukut. Ya, wis pada kukut. Ya memang resikonya makanannya tinggal apa koret-koret gitu ya. Enggak apa-apalah, ya. Ini yang pertama. Di dalam acara itu tidak ada kemungkaran. Yang kedua, sebelum saya sampaikan yang kedua, masih ingat istilah hajar? Hajar sama Talib masih ingat? Apa hajar? Memboikot, mendiamkan orang yang terkenal melakukan maksiat atau bid'ah. Kalau Talib apa? Melakukan pendekatan. Masih ingat ya? Ya. Syarat yang kedua, Orang yang mengundang bukanlah orang yang harus dihajar. Orang yang mengundang bukanlah orang yang harus dihajar. Contohnya kayak apa Ustaz? Yang undang orang yang terkenal ahli maksiat misalnya. Dan kalau kita menghadiri undangan dia, maka secara tidak langsung kita ikut seakan-akan mendukung maksiatnya. Bos miras padanya. Kalau kita datang, kita seakan-akan ikut melegalkan, mendukung usaha dia. Dan kalau kita tidak datang, akan memberikan efek jera kepada orang itu. Kayaknya undang ustadznya orang teka gitu. Ustadznya gak rawuh ini gimana ini. Akhirnya kayaknya ustadznya ini gak suka saya ini dalam pekerjaan ini. Ya wis lah, ngesuk-ngesuk akan saya tinggalkan pekerjaan ini. Berarti ada efek jeranya. Tapi kalau misalnya ternyata panjenengan gak datang, malah dia semakin menjadi-jadi. Semakin apa? Menjadi-jadi. Dan justru kalau panjenengan datang, panjenengan bisa ngasih nasihat sama dia, maka datang. Maka datang untuk memberi nasihat. Ini syarat yang kedua. Orang yang mengundang bukan sosok yang harus di apa tadi? Hajar. Yang ketiga, pihak yang mengundang adalah muslim. Pihak yang mengundang adalah muslim. Diambil dari mana syarat ini? Hadis yang tadi kita baca. Hakul muslimi alal muslim. Haknya muslim kepada muslim yang lain. Jadi Nabi SAW lagi berbicara tentang memenuhi undangannya siapa? Muslim. Itu baru wajib. Nah kalau yang ngundang itu non muslim Ustaz, ini gimana? Ini teman satu kantor saya Ustaz. Ini rekan bisnis saya Ustaz. Bagaimana kalau yang mengundang non muslim? Para ulama, jumhur ulama. Apa artinya jumhur? Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Tidak wajib untuk menghadiri undangannya non muslim. Kata-kata tidak wajib itu kan multi tafsir. Boleh atau makruh gitu. Tidak wajib itu kan bisa jadi boleh, cuman tidak wajib atau makruh atau bahkan dianjurkan. Hanya sekedar tidak wajib saja. Para ulama berbeda pendapat. Tidak wajib itu artinya apa? Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan lihat sikon. Lihat apa? Sikon. Sikonnya misalnya, oh ini orang ini bisa saya deketi, bisa saya dakwahi. Kalau saya hadir, saya bisa sedikit-sedikit memberikan masukan sama dia. dalam kondisi seperti itu, maka tidak apa-apa menghadiri walimah tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang mendesak, kemudian bahkan dikhawatirkan kita akan terbawa, apalagi di situ ada ritual-ritual agama mereka yang kita tahu ritual itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kalau memang tidak mendesak, tidak usah dihadiri. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, makanan yang disajikan harus halal. Ini ma'ruf ya. Ya, makanan yang disajikan harus halal. Kalau yang disajikan babi ya sudah, jangan datang. Atau ada miras, ya, minuman keras. Di sebagian orang-orang kaya memang seperti itu. Bahkan di rumah ada barnya. Ada apa? Ada barnya. Kalau kita tahu seperti itu, gak usah datang. Ini yang keempat. Yang kelima, tidak berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Tidak berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Betul, memenuhi undangan wajib. Tapi kalau sampai mengakibatkan meninggalkan yang sesuatu yang lebih wajib, maka tidak usah datang. Contohnya gara-gara memenuhi undangan sampai meninggalkan sholat. Dan itu banyak. Ya. Makanya kalau panjenengan dapat undangan, undangan ditulis jam 11.30. Si kepriwe, undangan kok jam 11.30? Berarti kan mepet banget dengan tuh. Ya. Maka kalau kayak gitu, kalau panjenengan enggak punya waktu, enggak usah datang, enggak apa-apa. Tapi kalau punya waktu silakan datang. Nanti begitu waktu zuhur, cari masjid yang terdekat, balik lagi. Sudah masuk waktu? Sudah? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai syarat keberapa tadi? 5. Tidak mengakibatkan meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Yeah. Yang keenam, tidak menimbulkan madarat. Tidak menimbulkan apa? Madarat. Apa sih madarat? Bahaya. Yeah. Bagi yang diundang. Tidak menimbulkan madarat bagi yang diundang. Contohnya gimana? Ada orang undang luar kota. Ada orang undang misalnya dari Jayapura. Kadang-kadang ada itu undangan seperti itu. Datang ke HP, Ustadz, mohon kehadiran walimah kami di Aceh misalnya. Dan ini orang saya enggak tahu ini siapa, ya. Ketika bepergian, ketika menghadiri walimah itu harus melakukan perjalanan jauh, dan perjalanan jauh itu mengakibatkan keluarga ditinggal. Padahal keluarga sangat butuh dengan keberadaan kita di sisinya. Apalagi kalau misalnya di antara keluarga itu ada yang sedang sakit misalnya. Ya. Misalnya ada yang sedang sakit atau yang diundang sendiri sedang sakit. Ya. Dalam kondisi seperti ini, maka yang mengundang harus berusaha untuk husnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka. Ya. Oh kenapa gak datang? Oh mungkin sakit, oh mungkin sibuk banget, oh mungkin ini, oh mungkin ini. Berbagai macam kemungkinan yang dengannya hati kita akan lapang. Ini adalah yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, Anda diundang secara khusus, disebut nama Anda. Itu syaratnya supaya wajib. Anda diundang dengan disebut nama Anda secara khusus. Contohnya bagaimana Ustaz? Surat undangan kepada nama jenengan ditulis di situ. Berarti kan secara khusus jenengan diundang. Yang tidak khusus kayak apa Ustaz? Kayak gini misalnya. Saya lagi di sini, kemudian saya mengundang jamaah sekalian untuk pernikahan, menghadiri pernikahan anak saya masih kecil-kecil ya. Saya udah nikah juga. Pernikahan siapa ya? Hah? Pernikahan kedua? Jangan bikin isu yang enggak-enggak lah. Ya contoh, cuma contoh aja. Ya. Cuma contoh. Untuk menghadiri pernikahan saya yang kedua. Contoh ya, ini cuma contoh. Nanti ibu-ibu besok enggak hadir pengajian. Ya. Misalnya kayak gitu, saya undang jamaah sekalian. Berarti ini kan enggak spesifik. Dalam kondisi seperti ini panjenengan enggak hadir enggak apa-apa. itu undangan global. Undangan global. Kalau panjenengan pengin hukumnya jadi wajib, maka sebut nama. Ya, entah enggak mesti harus dengan undangan, bisa jadi dengan SMS juga boleh. Enggak mesti dengan undangan. Bisa juga dengan lisan. Bahkan ada sebagian orang subhanallah sudah pakai undangan, pakai lisan pula. Ya, ada sebagian orang seperti itu, datang ke rumah Ustaz menyampaikan undangan, mohon maaf panjenengan diharapkan hadir. Cek, sebutkan nama, sudah pakai undangan, pakai lisan pula. Kemudian H-1 diingatkan lagi. Ustaz jangan lupa besok. Waduh, Masya Allah. Dalam kondisi seperti itu, maka wajib hukumnya untuk memenuhi undangan. Ini 7 syarat supaya undangan itu wajib dihadiri, ya, atau minimal sunnah bagi undangan yang lainnya selain undangan pernikahan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan esok hari insya Allah adab memenuhi undangan insya Allah. Jadi hari ini kita selesai bahas tentang hukum apa? Menghadiri undangan. Ya, hukum menghadiri undangan. Besok insya Allah pekan depan pembahasan berikutnya adab menghadiri undangan. Ini dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.